Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, wa nasta'ukiruh, wa na'udhu billah min sururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdillah, falamudillalah, wa may yudlil, falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah, wa ahlu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, kepada peserta kajian hari ini, selamat datang di acara di kajian talk show kuliah sambil ngaji Why Not sama Al Ustaz Dr. Abu Zakaria Sutrisno MSc. Acara ini akan kami mulai dengan pertama materi kuliahnya dalam bentuk talk show oleh yang akan diisi oleh Al Ustaz Dr. Abu Zakaria Sutrisno MSc. Lalu akan ada istirahat sebentar dan setelah istirahat akan ada sesi tanya jawab kuliah sambil ngaji. Setelah sesi tanya-jawab, akan ada penyampaian program pesantren mahasiswa Tunas Ilmu oleh pengurus FSI Tunas Ilmu. Nah, setelah penyampaian program ini, akan ada hadiah berjumlah 4 untuk akhwat dan 3 untuk ikhwan bagi yang bisa menjawab kuis. Jadi akan ada sesi kuis setelah penyampaian program pesantren. Jadi nanti ustadznya yang bertanya dan yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Lalu akan ditutup. Untuk ustaznya sendiri, akan saya bacakan kurikulum vitae-nya. Pertama, riwayat pendidikannya, beliau lulus dari SMA 1 Sukarjo, lalu melanjutkan pendidikan beliau di Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November Surabaya. Lalu di King Saud University Riyadh mengambil program magister dan doktoral. Aktivitas beliau sekarang adalah dosen teknik elektro Fakultas Teknik UNS dan pembina pesantren Hubbul Khair. Kepada Al-Ustaz, kami persilakan waktu di tempatnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alim man yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma sallil ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqbalan. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, kalau jamaah terlalu resmi ya. Mas-mas, mbak-mbak sekalian, ikhwan-ikhwan dan akhwat sekalian, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk terus menuntut ilmu, terus belajar, terus menambah keilmuan kita. Dan sebelum saya mulai, jadi ini formatnya talk show ya, jadi santai saja. Santai saja, juga nggak bawa kitab. Jadi kita santai formatnya. Dan tadi ada hadiah dari apa? Dari panitia yang akan dibagikan. Saya juga punya hadiah. Tapi mungkin hadiahnya ini santai saja. Tadi yang pertama kali datang ke sini siapa? Angkat tangan. Selain panitia tentunya. Selain panitia, selain penghuni Pesma ini. Penghuni Pesma. Ya, yang merasa paling pertama. Ya, masnya. Dari mana, mas? Dari mana? Universitas Surakarta. Ya, silakan. Satu. Ini judulnya Nasail Syab. Wetaujah Lid Syabab. Mas siapa namanya? Mas Lutfi, tapi ini bahasa Arab loh ya. Sengaja saya nggak bawa bahasa Indonesia, saya bawa bahasa Arab dan satu bahasa Inggris. Tapi buku kecil aja. Kalau pengen besar nanti mampir ke tempat saya. Baik, kemudian ya akhwat, silakan kalau apa yang pertama kali datang diberi yang ini. Ya. Al-fikhafidin al-simatu min al-fitan. Ya. Menurut ilmu adalah senjata, adalah benteng terhindar dari fitnah, yang tulis makalah singkat oleh guru kami ya, Dr. Syekh Dr. Saleh Fauzan ya. Kebetulan dulu saya cukup lama di Saudi, 8 tahun, kemudian baru sebelum lebaran kemarin pulang ke Indonesia. Tema kita, apa temanya? Kuliah sambil ngaji, why not? Kuliah sambil ngaji, why not? Kuliah sambil ngaji, kenapa tidak? Kenapa? Kenapa tidak? Tapi sebelum kita jawab ini, mungkin ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan ya. Yang di sini yang dari UNS siapa saja? Kebetulan kita hampir semua. Yang dari mana terdekat? Unsa? Universitas Surakarta? Yang lainnya dari mana? Dari mana-mana. Ya, yang jelas kebanyakan mahasiswa ya. Kebanyakan mahasiswa. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah. Kita diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu, terus belajar. Dan kalau kita cermati, surat yang pertama kali diturunkan, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah adalah surat apa? Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq 1-3. Sebagaimana dalam sirah ya. Saat Nabi Muhammad beruzlah di Gua Hira, kemudian di akhir Ramadan, 27 Ramadan, ditatangi malaikat Jibril, disuruh baca 3 kali, dan seterusnya dari kisah-kisah tersebut. Ayat yang pertama kali Allah turunkan, dan sekaligus itu perintah yang pertama kali Allah perintahkan pada kita, adalah perintah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Iqra, bacalah. Belajarlah. Ini ayat yang pertama kali diturunkan. Ini perintah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada nabi kita Nabi Muhammad, sekaligus pada umatnya tentu. Perintah untuk membaca, untuk apa? Perintah untuk membaca, untuk belajar. Iqra, bacalah, pelajarilah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan Maha menciptakan. Jadi belajar itu adalah satu hal sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan dia menjadi dasar semuanya. Lihat, sebelum Allah memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, memerintahkan untuk ibadah ini, ibadah itu, syariat ini, syariat itu, muamalah ini, muamalah itu, dan seterusnya diantara bagian-bagian agama, Allah perintahkan dengan perintah ini. Iqra, bacalah, belajarlah. Menunjukkan belajar itu, membaca itu adalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sangat penting dalam kehidupan manusia, apalagi seorang muslim. Dia menjadi pondasi segalanya. Bagaimana dia bisa mentauhidkan Allah? Mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani rasul, dan seterusnya, kalau dia tidak mengetahui. Bagaimana dia bisa sholat? Bagaimana bisa toharah yang benar? Bagaimana dia bisa zakat, puasa, dan seterusnya, kalau dia tidak tahu tata caranya? Ahkamnya, hukumnya, dan seterusnya. Dan dia bisa tahu itu semuanya, baik keimanan, fikih, dan seterusnya, pasti harus belajar dulu. Untuk itu perintah belajar ini menjadi perintah yang diawalkan, diutamakan. Ini mungkin sedikitnya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, berkaitan dengan menurut ilmu. Keutamaannya, kemudian juga nanti mungkin ada pada seterusnya. Kemudian akan kita sambung juga dengan topik kita, yaitu kuliah sambil ngaji. Why not? Kenapa tidak? Kadangkala ya, kita, saya juga masih kuliah ya. Kuliah atau ngajar. Ya. Jadi kita kadangkala merasa begini, waduh sibuk sekali. Banyak apa? Banyak kuliah. Banyak tugas. Banyak praktikum. Harus buat makalah. Enggak sempat. Enggak sempat untuk ngaji. Enggak sempat untuk menghafal Al-Quran. Enggak sempat untuk ini, itu, itu. Bahkan kadangkala baca Al-Quran saja. Buka Al-Quran saja enggak sempat. Sok sibuk. Ya enggak? Sok sibuk. Padahal apa? Kalau malam masih nyempet ke nonton bola. Nonton games. Nonton Liga Champion atau yang lainnya. Kalau sore masih menyempatkan untuk ngobrol, untuk kesana-sini kuliner. Katanya. Mengisi waktu katanya. Kok kayak kurang kerjaan. Atau yang lainnya. Sempat untuk camping. Wah. Naik gunung dengan teman-teman. Sempat untuk ya sana sini dan seterusnya. Untuk itu ada waktu. Kayaknya itu kuliah itu santai pada waktu itu, nggih. Tapi kalau pas mau ngaji, mau belajar, mau ini, Waduh, sibuk. Jadi orang paling sibuk sedunia. Ya enggak? Buka Al-Quran aja enggak sempat. Karena apa? Karena merasa sih sibuk. Masa enggak punya waktu dan seterusnya. Maka ini perlu kita lihat. Kita lihat. Kadang-kadang bukan karena tidak ada waktu. Tapi kita memang belum meluangkan waktu. Kadang-kadang bukan karena kita enggak mampu. Tapi mungkin karena kita belum berusaha. Dan seterusnya. Baik, sebelumnya guys, sebelum kita bahas masalah ini, beberapa tips tentang kuliah dan seterusnya. Mungkin saya ingin mengulangi pembahasan yang pertama tadi tentang pentingnya menuntut ilmu dulu. Agar ini tergambar betapa berharganya ilmu. Kuliah dan ngaji, ini sama-sama menuntut ilmu. Jadi intinya kuliah sambil ngaji, ini adalah kata-kata yang sama. Anda di mana? Di kampus itu belajar ada yang fisika, ada yang matematika, ada yang teknik, ada yang kedokteran, ada ekonomi dan seterusnya. Itu juga ngaji itu loh. Itu juga ngaji. Ngaji tapi apa yang dikaji adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Lah Anda di sini nulis dan seterusnya, ini juga kuliah. Ini juga kuliah. Loh kok kuliah? Iya, kuliah atau kuliah itu belajar kan gitu. Jadi Anda di sini juga belajar. Jadi kuliah sambil ngaji, ngambil ngaji sambil kuliah sama saja sebenarnya. Karena sebenarnya Anda kuliah itu juga ngaji. Dan ngaji itu juga kuliah. Hanya saja mungkin terminologi yang sering dipakai, kalau kuliah itu yang di kampus. Kalau ngaji ya di masjid, atau di majelis-majelis taklim. Tapi intinya sama. Itu semuanya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Dan kalau kita runut sebenarnya ya, belajar, kegiatan belajar mengajar, bahkan lembaga pendidikan itu, kalau kita lihat di UU Sikdinas kita, ya undang-undang pendidikan kita, undang-undang tahun 2003, ini lembaga pendidikan itu ada yang formal, ada yang non-formal, ada yang informal, dan semuanya itu adalah lembaga pendidikan. Lembaga untuk belajar. Itu. Yang formal jelas, yang jelas apa institusinya, jelas kurikulum seterusnya, ya, seperti kampus, seperti sekolah, dan seterusnya. Formal. Ada juga mungkin non-formal. Ada kurikulumnya, tapi bentuknya mungkin tidak terlalu mengikat. Seperti TPA. Dan mungkin di sini tadi nanti akan diumumkan juga tentang PESMA, pesantren mahasiswa. Ini non-formal. Non-formal. Mungkin ada kurikulumnya, mungkin tidak se-strict, tidak teratur di kampus, tapi juga ini sudah mulai teratur gitu. Pengajian ini juga non-formal. Ada materi-materi yang dibahas. Non-formal. Tapi runut. Gitu. Runut. Ada juga yang bentuknya bahkan informal. Informal sama sekali tidak memiliki bentuk, tidak memiliki struktur dan seterusnya. Seperti pendidikan di rumah, Anda di luar. Ini juga pendidikan. Tapi pendidikannya informal. Jadi semuanya ini proses pendidikan juga. Proses belajar juga. Dan kita kan bisa mengambil manfaat dalam semuanya, semua hal tadi. Baik, kembali kepada hal yang awal tadi tentang pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu, belajar adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan pada kita. Dan biasanya yang pertama itu yang penting. Pertama itu yang penting. Ayat ini, surat ini, perintah ini di awal oleh Allah menunjukkan sangat pentingnya, sangat urgennya perintah tersebut. Karena dia menelandasi hal lainnya. Mirip juga misalnya beginilah. Misalkan kita ada orang ya, dalam acara tertentu itu. Biasanya orang penting ditempatkan yang paling depan. Karena dia yang paling penting kondisinya. Kedudukannya. Misalkan di kampung ada Pak RT, Pak RW. Dan seterusnya ya. Siapa yang paling depan duduknya? Atau paling tengah? Pak RW. Karena dia yang paling apa? Paling dituakan. Paling dianggap kedudukannya. Misalkan ada Pak Lurah, siapa yang paling depan? Ya Pak Lurah, Pak RW-nya mungkin di belakangnya. Kalau ada Pak Bupati, siapa yang paling depan? Pak Bupati, baru mungkin belakangnya camat-camat, baru lurah-lurah. Pak RT, Pak RW, nggak kelihatan. Kalau ada misalkan Pak Gubernur, apalagi Pak Presiden, di mana Pak RW-nya? Ngodok wedang. Nggak kelihatan. Karena ada yang lebih menonjol, ada yang lebih... Dia yang paling depan. Meskipun tadi orang-orang penting semua ya, tapi dia diletakkan di belakang karena dia lebih penting. Menunjukkan tingkat kepentingan orang tersebut, kedudukan orang tersebut. Ayat ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah turunkan pertama kali. Allah awalkan, Allah kedepankan, menunjukkan pentingnya pesan yang dibawa oleh ayat tersebut. Iqra, bacalah, belajarlah. Dan belajar, ilmu itu menjadi pondasi segalanya. Untuk itu kita harus benar-benar hadirkan dalam kita ya, pentingnya ilmu itu. Pentingnya ilmu tersebut. Baik itu ilmu akhirat maupun ilmu tentang dunia. Seluruh ilmu itu adalah hal-hal yang penting. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ada perintah sekaligus ada isyarat terhadap adab, isyarat terhadap pesan yang besar juga. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya apa? Saat kamu belajar, saat kamu menuntut ilmu, ingat Allah, sebut nama Allah, luruskan niatmu. Kamu belajar hanya untuk Allah. Untuk mencapai ridha Allah. Dan mencapai ridha Allah, untuk Allah ini cakupannya sangat luas. Kamu belajar misalkan ya, di kampus. Mungkin niatnya ada yang parsial. Parsial itu sekedar nanti saya akan jadi ekonom, nanti saya akan jadi insinyur, nanti saya akan jadi saintis, nanti saya akan menjadi dokter, saya akan menjadi apoteker dan seterusnya. Ini kan tujuan-tujuan yang ya itu tujuan yang boleh, cita-cita yang boleh. Tapi kan itu bukan tujuan intinya, bukan tujuan utamanya. Tujuan dari semuanya itu adalah membawa kemanfaatan untuk diri kita maupun orang lain, semuanya tadi. Dan di atas itu tadi adalah mencapai ridha Allah. Saat kita ingin bermanfaat untuk orang lain, intinya sebenarnya apa sih? Agar kita menjadi orang yang diridhai Allah, dicintai oleh Allah. Maka jadikan tujuan kita belajar semata-mata untuk Allah. Kamu kuliah untuk Allah. Kamu jadi insinyur untuk Allah. Kamu jadi dokter untuk Allah. Kamu menjadi apoteker untuk Allah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi saat kita belajar, murni hanya untuk Allah. Dan juga ini mengisyaratkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, belajarlah dengan menyebut nama Tuhan Maha menciptakan. Ini untuk isti'anah. Mohon pertolongan. Kadang enggak mudah belajar itu. Misalkan tadi ya, saya kira tadi jam 8.30 itu masih pagi. Biasanya masih malas-malesan ini. Wah, ternyata sudah semangat. Jadi beda ini. Belajar solo cukup semangat, subhanallah. Kadang berat belajar itu. Ada rasa malas. Kadang juga mungkin ada kendala tadi, sok sibuk dan seterusnya. Kalau tidak ada inayah dari Allah, ada pertolongan dari Allah, maka terasa berat. Terasa berat. Kuliah saja enggak lulus-lulus masuk ngaji itu. Bahasa mudahnya begitu. Tapi bismillah, dengan mohon pertolongan pada Allah, semuanya akan mudah. Belajar juga demikian, akan mudah. Kalau kita apa? Lurus niatnya dan tadi mohon pertolongan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan Maha menciptakan. Jadi perintah ini adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan dan ini ayat yang pertama kali Allah turunkan. Yang intinya adalah agar kita terus belajar, agar kita terus menuntut ilmu. Dan kalau kita sedikit renungi ya, Rasulullah itu orang yang umi. Apa itu umi? Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Tapi diperintah untuk iqra, diperintah untuk membaca, menunjukkan belajar itu, membaca itu tidak melulu membaca teks. Belajar itu bisa lebih luas dari itu. Tidak sekedar membaca. Bisa mendengarkan, bisa mengamati, bisa mentadaburi. Dan seterusnya, semua ini termasuk iqra. Termasuk membaca. Misalkan kita membaca suasana. Apa itu maksudnya? Apakah suasana didikte? Kan enggak. Tapi mengamati, merenungi. Membaca sikon. Membaca perasaanmu. Maksudnya perasaanmu ada tulisannya. Saya suka kamu gitu. Enggak. maksudnya apa? Dia berusaha mengamati, memikirkan, merasakan. Itu termasuk bagian dari membaca. Ini diantara pentingnya belajar menuntut ilmu. Kemudian diantara juga yang menunjukkan penting ilmu, ikhwan akhwat rahimakumullah, bahasanya dalam Al-Quran itu disebutkan banyak perintah, banyak larangan, dan seterusnya. Tapi ada sebuah perintah yang bunyinya Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagi aku ilmu yang bermanfaat. Meminta tambahan ilmu. Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah juga tidak ada sebuah doa yang di situ isinya minta tambahan sesuatu kecuali apa? Kecuali hanya hal ini. Tambahan ilmu. Tidak ada Rabbi zidni mal, ya Allah tambahkan aku apa? Harta. Rabbi zidni zaujah, tambahnya aku apa? Istri. Tapi tidak ada seperti itu. Tidak ada. Kalau ilmu diminta tambah, menunjukkan apa? Ilmu itu sesuatu yang sangat sangat mulia. Semakin banyak, semakin bagus. Pasti. Orang itu semakin banyak ilmu, pasti semakin bagus. Kalau yang lainnya belum tentu. Misalkan orang kebanyakan harta, belum tentu bagus. Bisa malah lalai, bisa malah dia kesulitan, bisa dia tidak tidur ya, mikirkan harta harta tersebut. Apalagi kebanyakan istri, wah capek. Umat satu aja umat. Tapi ini bukan pembahasannya, antum semua masih bujang ya. Bukan saatnya dibahas di sini. Ya, intinya itu. Intinya itu. Tambahan ilmu ini diminta menunjukkan ilmu itu sebanyak apapun itu pasti bagus. Pasti baik. Pasti mulia. Menunjukkan pentingnya ilmu, mulianya ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sabda bin, dalam hadis ya, riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Di situ disebutkan may yuridillahu bi khairan yufaqih fid-din. Barang siapa Allah kehendaki baik pada dirinya, Allah fakihkan, Allah fahamkan dia terhadap agama. Difahamkan terhadap agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Orang yang mana dia diinginkan baik oleh Allah, maka salah satu tandanya, salah satu bentuknya adalah dia difahamkan dengan agama. Dia diberi ilmu tentang ilmu agama. Ini juga kalau kita tarik kesimpulan yang kebalikan ya. Orang yang tidak paham agama menunjukkan tidak dikehendaki baik. Nah sekarang kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dikehendaki baik, atau ingin menjadi orang yang tidak baik itu loh. Pilihannya ada di kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka mari kita dalami agama. Kita fahami agama ini. Nah kita akan kita bahas ya hal-hal penting apa yang perlu dipelajari. Karena mungkin ya kita mungkin bukan ahli agama atau mungkin bukan orang yang fokus belajar agama. Mungkin ya, tadi ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang ekonom dan seterusnya. Sehingga waktunya belajar mungkin agak terbatas. Di sana ada hal-hal penting yang kiranya penting untuk dipelajari, wajib dipelajari bagi seorang muslim, apapun profesinya, apapun kesibukannya. Ada juga nanti ilmu agama yang memang itu murni, atau itu bukan murni, itu memang hanya bidangnya orang-orang yang memang dia fokus belajar agama, seperti ilmu jaris wa ta'dil, mempelajari tentang riwayat, misalkan si fulan ini bagaimana, nanti hadisnya diterima atau enggak. Enggak semua orang perlu belajar itu. Anda enggak tahu itu pun tidak bermasalah. Tapi ada juga yang semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu, setiap muslim harus tahu. Nanti kita akan bahas itu. Belajar agama itu penting. Menurut ilmu itu penting. Selain hal-hal tadi yang saya sampaikan, juga kita lihat ya dalam banyak ayat ya, banyak hadis, di sana ada keutamaan-keutamaan untuk orang menuntut ilmu. Seperti hadis yang sering dibawakan ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan menuntut ilmu, sahhanallah, maka Allah mudahkan dia, ringankan dia, tariqanil jannah, jalan menuju surga. Jadi surga itu ada jalan-jalannya. Ada jalan-jalannya. Di antara jalan yang paling utama adalah menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu dia tahu, oh bagaimana sih beribadah yang benar? Bagaimana akidah yang benar? Apa sih yang diperintahkan Allah? Apa sih yang dilarang Allah? Sehingga kalau dia belajar, dia tahu hal tadi, kemudian dia mengamalkan, insya Allah dia masuk surga. Nah, kalau dia tidak belajar, tidak tahu bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana atau apa saja yang dilarang Allah, apa saja yang diperintahkan Allah, bagaimana masuk surga? Tahu aja tidak. Tahu aja tidak. Misalkan Anda ingin kuliah di UNS, enggak tahu UNS di mana. Ya. Kampusnya aja enggak tahu, apalagi belajarnya bagaimana. Tentu lebih parah itu. Mirip juga misalkan saya tanya Anda semuanya, mau masuk surga enggak? Mau enggak? Kok ada yang enggak jawab? Berarti enggak mau berarti. Mau enggak? Mau. Semuanya mau. Tapi masalahnya mampu tidak? Benar enggak sudah jalan menuju surga? Karena banyak orang itu hanya angan-angan. Saya pengen gini. Tapi hanya angan saja, omong kosong saja. Enggak ada langkah yang real. Wah, ini perlu ditanyakan sebagaimana sebuah syair. Tarjun najata walam tasruk masalikaha fa inna safinata lan tajri al-yabas. Engkau mengharapkan kesuksesan, mengharapkan keberhasilan. Tarjun najah. Engkau mengharapkan keberhasilan. Walam tasruk masalikaha. Tetapi engkau tidak menempuh jalannya. Fa inna safinata. Ketahuilah sesungguhnya safinah. Apa safinah? Perahu, kapal. Lan tajri al-yabas. Tidak mungkin berlayar di atas padang pasir. Di atas tanah yang kering. Kalau perahu pengen berlayar di mana? Di laut. Kalau dia berada di daratan, berada di atas padang pasir, berada di atas daratan yang kering, tidak mungkin jalan. Pasti mandek. Bukan jalannya. Mirip Anda pengen masuk surga, tapi kok tidak menempuh jalan-jalan ke surga. Enggak belajar. Ya enggak akan sampai. Apalagi pengennya surga yang ditempuh jalan-jalan neraka. Dia lalai. Dia tidak mengimani Allah. Atau tidak mengimani dengan keimanan yang benar. Tidak beribadah dengan ibadah yang benar. Malas-malesan dan seterusnya. Bagaimana sampai? Itu bukan jalannya. Kalau pengen masuk surga, ya tempuh jalan-jalan ke surga. Belajar, beribadah, beramal, dan seterusnya. Ada jalan-jalannya. Mirip ya. Misalkan di sini ada yang kuliah teknik. Saya teknik. Ada? Iya. Anda di kuliah teknik, apa yang pelajari? Pasti ilmu-ilmu tentang teknik. Tentang rekayasa. Mungkin ada menggambar teknik. Mungkin belajar fisika, matematika untuk ilmu dasarnya. Kemudian nanti ada hal lainnya. Kalau teknik mesin, enggak. Ya, belajar tentang mesin. Elektro, belajar tentang mesin. Nggak mungkin. Misalkan tadi, teknik apa mas? Teknik kimia. Enggak mungkin orang teknik kimia belajarnya anatomi tubuh. Kleru. Bukan jalannya. Pasti anatomi mesin. Anatomi dalam bahasa mereka ya. Tentang bagian-bagian mesin. Misalnya tentang apa? Teknik permesinan. Ya, bisa seperti itu. Mempelajari hal tersebut. Kalau dia mempelajari anatomi tubuh manusia, wah ini kleru. Yang dipelajari kleru. Bukan jalannya. Kita juga demikian. Kalau pengen masuk surga, ya tentu mau jalan ke surga. Di antara jalan menuju surga, ya menuntut ilmu. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa dia menempuh jalan menuntut ilmu, tariqan sahlallahu bihi tariqan ila jannah. Maka Allah mudahkan dengannya jalan-jalan menuju surga. Ya. Nanti kalau waktu habis saya diingatkan ya. Ya. Biar enak. Kemudian jamaah rahimakumullah, teman-teman semuanya, menurut ilmu ini hal yang sangat-sangat penting. Mungkin sedikit saya perlu cuplikkan ya, di antara kisah para penuntut ilmu. Kisah penuntut ilmu. Orang-orang yang kita kenal namanya, itu adalah orang-orang yang berilmu. Misalkan kamu sebut siapalah, tokoh siapalah. Baik, tokoh-tokoh zaman dahulu ya. Pemikir filsuf zaman dahulu dan seterusnya. Pemikir. Mungkin ada mereka yang tidak lurus akidahnya dan seterusnya. Tapi mereka, kebanyakan mereka orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Dari ilmu itu sangat-sangat penting. Misalkan dalam ilmu agama ya. Kalau kita lihat ya, surat yang diperintahkan untuk kita baca setiap minggu sekali, surat apa? Al-Kahfi. Kisahnya banyak di sana, Al-Kahfi itu. Rentetannya banyak. Di sana ada isyarat tentang pemuda. Ya, tentang pemuda ya. Pemuda Kahfi dan seterusnya. Di sana ada juga kisah tentang Nabimu Musa. Nah, kisah yang ditonjolkan dalam kisah Nabi Musa adalah kisahnya seorang penuntut ilmu. Nabi Musa itu seorang nabi. Bahkan nabi yang tidak main-main. Beliau ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Nabi yang memiliki azam yang kuat. Kedudukan yang tinggi. Hanya ada lima. Ada nimim. Ya. Termasuk nabi kita, Nabi Musa. Itu saja juga menuntut ilmu. Kisahnya beliau wow. Disebutkan dalam ayat keberapa itu? 60-an ya. Sampai 80-an. Kalau tidak salah. Waktuqala Musa lifatahu. Saat Musa berkata kepada wah, kepada fatanya, pemudanya. Lan abrahu, saya tidak akan berhenti, tidak akan berhenti sampai tercapai apa yang dia inginkan. Di sini ada kisah Nabi Musa menuntut ilmu. Nabi saja menuntut ilmu. Lah kita bukan nabi, apalagi bukan orang besar. Kok tidak menyempatkan untuk menuntut ilmu, ini suatu hal yang aneh. Nabi saja menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi kisah Nabi Musa ini mengingatkan kita pentingnya menuntut ilmu. Padahal Allah itu maha mampu. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah beri wahyu Nabi Musa, beri ilham dia, maka sudah dia faham segala sesuatu. Tapi Allah ingin menunjukkan tentang kauniyahnya, tentang apa? Tentang sunnahnya, sunnatullah. Bahwasanya segala sesuatu perlu proses. Perlu proses. Nabi Musa diperintahkan untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Bahkan dia diperintahkan untuk belajar pun bukan orang yang lebih tinggi dari dia. Nabi Khidir. Khidir ini khilafah ulama. Apakah seorang nabi atau bukan. Yang rojih bukan. Nabi Musa, nabi, bahkan rasul, bahkan ulul azmi. Diperintahkan oleh Allah untuk belajar pada Khidir. Kita juga demikian. Tidak perlu gengsi dalam belajar. Jangan sampai nanti, wah kita sudah, wah saya kan sudah sarjana. Masuk belajar ini. Masuk ngaji. Tidak level katanya gitu. Kemaki sekali. Baru kuliah saja, belum lulus saja sudah seperti itu. Tidak perlu. Kita harus menjadi orang yang fakir terhadap ilmu. Dan belajar kepada siapapun. Nabi aja sudah tinggi kedudukannya, terus belajar. Kok kita baru tahu sedikit tentang ilmu. Dan mungkin yang kedokteran, ya wah, baru tahu ilmu sedikit tentang kedokteran. Yang insinyur demikian. Baru sedikit tentang ilmu teknik. Belum jadi insinyur. Baru tahu sedikit sudah merasa, wah ini sudah luar biasa. Padahal kalau dia semakin menyelam, semakin merasa dia kecil. Semakin merasa banyak ilmunya belum dipelajari. Jadi terus belajar. Dan di antara konsekuensinya tadi, menempuh jalan-jalannya. Kayak Nabi Musa tadi. Dia menempuh jalannya. Bahkan dia harus safar, harus berpergian. Bahkan dia harus menempuh ilmu dari orang yang di bawahnya, derajatnya. Dan seterusnya. Ini di antara apa? Nabi aja menuntut ilmu. Kisahnya juga misalkan kali ini Nabi, kemudian para sahabat. Para sahabat juga ada di antara mereka yang benar-benar fokus menuntut ilmu. Lihat kisahnya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada berapa hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah? Berapa? 2000-an, kurang. 4000, kurang. Lebih dari itu. Ada berapa? Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor satu. Baru nanti yang lainnya. Aisyah, Anas, Ibn Abbas, dan seterusnya. Jadi, banyak sekali. Berapa? Hadiah kalau gitu. Ada hadiah. doa, adanya tentang hukum doa. Bahasa Inggris kalau yang ini. Biar nanti belajar bahasa Inggris. Angkat tangan. Kalau itu saya jawab sendiri biasa dapat hadiah. Ada banyak, ada 5 ribuan, 400 sekian. Banyak sekali. Padahal kalau kita lihat, Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang akhir masuk Islamnya. Belum, bukan terakhir, tapi akhir masuk Islam. Beliau masuk Islam sekitar perang Khaybar. Tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah. Padahal kita tahu Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Jadi hanya sekitar berapa tahun? 4 tahun. Beliau belajar apa? Bersama Rasulullah. Ya mirip Anda lah. Kuliah kebanyakan 4 tahun. Tapi dalam waktu 4 tahun ini benar-benar apa? Optimal beliau belajar. Karena saat itu, saat belajar, Abu Hurairah itu memang fokus belajar. Nggak kemana-mana. Dia tinggal di masjid Nabawi menjadi Ashabul Sufah. Orang yang tinggal di masjid. Nggak punya istri. Nggak berkeluarga beliau. Saat itu loh ya. Nanti setelah nikah baru beliau. Setelah nikah. Setelah Rasulullah meninggal, baru beliau menikah. Dan baru beliau bekerja. Atau beliau sibuk mencari. Beliau juga berusaha. Berdagang dan seterusnya. Tapi saat itu, beliau faham betul kondisinya. Beliau fokus menuntut ilmu. Mirip Anda juga. Saat kuliah ya harus fokus kuliah. Gitu. Jangan mikir kemana-mana dulu. Saat kuliah sudah mikir nanti bisnis ini. Mikir nikah ini, nikah ini. Waduh, itu bagus, itu penting. Dan tidak apa-apa dirintis. Tapi jangan menjadi hal yang utama. Ada waktunya. Nanti kita akan bahas beberapa. Gitu. Ya. Beliau fokus belajar pada Rasulullah. Kemana-mana Rasulullah pergi, diikuti terus Abu Hurairah. Akhirnya apa? Saat beliau meninggal, ya. Dan kemudian Abu Hurairah mengajarkan hadis pada tabi'in ya, dan seterusnya. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan dari beliau. Salah satu faedah dari kisah Abu Hurairah ini adalah pentingnya fokus menuntut ilmu. Jadi benar-benar perlu fokus. Ada masanya kita harus fokus sesuatu. Nanti saat masanya lewat, kita mungkin bisa fokus yang lainnya. Jangan orang yang tidak faham, tidak bisa membaca suasana. Abu Hurairah termasuk orang yang faham betul terhadap suasana itu. Ini diantara apa? Di antara tipsnya Abu Hurairah kenapa beliau bisa meriwayatkan banyak hadis. Di antara sebab yang lainnya juga karena beliau hafalannya kuat, didoakan Rasulullah, juga beliau umurnya panjang. Beliau umur panjang setelah Rasulullah meninggal, umur beliau cukup panjang sehingga murid-muridnya banyak. Murid-muridnya banyak sehingga banyak hadis yang diriwayatkan dari beliau. Adapun sahabat-sahabat yang senior, kebanyakan mereka meninggal tidak lama setelah Rasulullah. Sehingga kebanyakan orang yang ngambil hadis itu tidak dari mereka, tapi langsung dari Rasulullah. Ya, baik. Kisah ini, salah satu faedah yang penting dari kisah Abu Hurairah adalah fokus menuntut ilmu dan memanfaatkan waktu yang ada. Kemudian juga lihat kisahnya ya. Kisahnya Ibnu Abbas. Kisahnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas termasuk kerabat Rasulullah. Anaknya Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Saat itu usia beliau sangat muda. Sangat muda. Tapi terus menuntut ilmu. Bahkan saat para sahabat yang senior masih begitu banyak, beliau terus menuntut ilmu. Teman-teman yang ngomong, kenapa kamu sibuk menuntut ilmu? Toh ini masih ada orang-orang besar. Kamu nanti masa mau dipakai. Bahasa mudanya seperti itu. Tapi beliau terus belajar. Belajar tafsir, belajar hadis seterusnya. Kemudian akhirnya pun belum menjadi seorang ulama besar. Padahal usianya masih sangat muda. Usianya sangat sangat muda. Usia sangat muda. Di sini ada faedah pentingnya menuntut ilmu di saat usianya masih muda. Kita sudah demikian. Kebanyakan kita pemuda. Maka manfaatkan waktu itu. Karena kalau waktu emas itu terlewat, nanti agak sulit gitu. Agak sulit dalam apa? Dalam mengejar ketinggalan. Di antara yang kedua juga adalah kita tuh jangan terlena. Misalkan, wah sekarang kan udah banyak ustaz. Sekarang banyak ini. Akhirnya kita merasa seolah-olah, wah gak perlu. Sudah cukup orang itu, saya gak perlu. Ya ini mirip Anda juga. Sekarang banyak dah insinyur teknik. Banyak. Meskipun kurang banyak di Indonesia ya. Banyak. Dokter banyak enggak? Banyak lah juga. Ekonom banyak enggak? Banyak. Kalau kemudian kita mikir begini, ah udah banyak, saya enggak perlu gitu. Ini kan berarti salah pemikiran. mereka itu kan nantinya perlu ada yang meneruskan. Ya Anda penerusnya. Atau mungkin mereka ada tapi tidak mumpuni. Tidak mumpuni. Kalau Anda belajar lebih serius, Anda benar-benar pakar di bidang Anda, bisa jadi Anda lebih hebat dari mereka suatu saat nanti. Seperti Abu Hurairah, seperti Ibnu Abbas itu. Dia benar-benar mumpuni. Bahkan dikatakan ya, beliau ini orang yang paling paham terhadap tafsir. Sahabat yang lainnya kalah. Bahkan sahabat senior pun kalah dari Ibnu Abbas. Saking pakarnya, saking pahamnya beliau. Ibnu Abbas. Ya, ini diantara faedah penting. Dan juga diantara faedah pentingnya, perlu fokus terhadap sesuatu. Abu Hurairah ini memang fokus di situ. Fokus di tafsir, fokus di hadis. Sehingga beliau benar apa? Mumpuni di situ. Dan kisah yang lainnya, misalkan saya singkat saja. Waktu enggak. Masih ada berapa? Ya, masih 10 menit. Ya, saya cepatkan. 10 menit kemudian nanti tanya-jawab. Tanya apa? Tokso ya. Kan tokso itu enggak monoton harusnya. Ya. Jadi kisah cukup penting sekali. Ibnu Abbas. Dan juga kisah kali ini para sahabat ya. Kemudian para imam. Imam Syafi'i kata kita lihat. Menurut ilmu sejak kecil. Beliau menurut ilmu sejak kecil. Beliau asalnya dari Palestina. Beliau orang Arab. Tapi dia lahir di Palestina. Kemudian dibawa ke Mekah. Saat bapaknya sudah meninggal. Ya. Tinggal di Mekah. Belajar pada orang Mekah. Belajar bahasa. Belajar hadis. Kepada Sufyan Unayyah dan seterusnya. Beliau sudah mumpuni. Umur 13 tahun sudah dibolehkan oleh gurunya untuk berfatwa. Saking cerdasnya beliau. Saking hebatnya beliau. Tapi beliau enggak bangga diri. Juga tidak berhenti dari belajar. Beliau terus fokus belajar. Dia dari Mekah. Ya. Tadi awalnya Palestina. Ya. Kemudian ke Mekah. Kemudian beliau ke Madinah. Belajar kepada Imam. Imam Malik. Imam Malik. Imam Mudarul Hijrah. Imamnya. Penduduk Madinah, Imam Malik bin Anas sampai Imam Malik meninggal. Dari Imam Syafi'i belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal. Saat itu Imam Syafi'i usianya sudah mendekati 29 tahun. Begitu Imam Malik meninggal, beliau balik ke Mekah, kemudian tidak lama beliau ke Yaman. Untuk itu kalau kita lihat apa sejarah itu, orang Yaman kebanyakan Syafi'iyah. Orang Indonesia juga Syafi'iyah. Kenapa? Karena memang banyak ya, dulu guru-gurunya orang Indonesia itu dari Yaman. Kisahnya seperti dari Imam Syafi'i tinggal di Yaman. Dan saat di Yaman ini beliau mulai terkenal. Mulai banyak pengikut, mulai banyak murid-murid. Sampai suatu saat terjadi fitnah, ya beliau ada yang memfitnah, beliau ini bisa jadi karena ketenaran beliau bisa jadi nanti dianggap apa istilahnya? Menggulingkan khalifah dan seterusnya. Akhirnya beliau dipanggil ke Baghdad. Baghdad saat itu kan pusat pemerintahan ada di Baghdad, di Irak. Ya. Sekarang di Irak. Di Baghdad, ternyata setelah dicek semuanya, tidak terbukti. Tidak terbukti dan beliau pun istilahnya diberi kelulusan di sana. Dan beliau fokus belajar lagi. Beliau di sana bertemu dengan Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini salah satu sahabat senior, murid seniornya Imam Abu Hanifah. Imam Ahlul Kufah. Ya. Ahlul Ra'yu. Orang-orang yang ahli dalam pemikiran. Dan akhirnya Imam Syafi'i pun menggabungkan antara ahlul hadis dan ahlul ra'yu. Saat itu kan sebelum Imam Syafi'i itu kebanyakan ada dua jalur lah kalau dalam keilmuan itu. Ada ahlul hadis, orang-orang yang mumpuni dalam hadis. Seperti penduduk Mekah, penduduk Madinah ini kuat di hadisnya. Adapun penduduk Baghdad, penduduk Irak saat itu ahli ra'yu. Imam Abu Hanifah ya. Kalau Mekah Madinah Imam Malik bin Anas. Kemudian muncul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini menggabungkan semua tadi. Dia benar-benar mumpuni dalam hadis. Bahkan dia juga mumpuni Imam Lughah. Karena dia belajar di Mekah, belajar bahasa. Imam Lughah, Imam Hadis, kemudian belajar ra'yu, belajar pemikiran, kias dan seterusnya. Akhirnya muncul resep baru dalam dunia keilmuan Islam. Muncullah usul fikih. Usul fikih ini yang meletakkan Imam Syafi'i. Dengan karangnya apa? Arisalah dan seterusnya. Saat itu mulai benar-benar kelihatan indahnya wah hukum-hukum Islam. Jadi ada formulanya. Yang sebelumnya hanya qala Allah qala Rasul dari dan yang satunya hanya dari sisi pemikiran, yang satunya dari dal-dalil ini kemudian dikombinasikan muncullah usul-usul itu pokok-pokok dalam keilmuan. Usul hadis, usul fikih dan seterusnya. Jadi beliau benar-benar itu beliau dikenal dengan Nasiru Sunnah, penolong sunnah, karena beliau meletakkan dasar-dasar memahami sunnah dan seterusnya. Imam Syafi'i, kemudian ini diantara ulama zaman dulu ya, kemudian Imam Bukhari dan seterusnya. Mungkin saya singkat juga, ulama-ulama zaman sekarang juga banyak sekali. Bahkan ada diantara mereka itu yang background-nya itu umum awalnya, seperti Syaikh Shalih Al-Munajjid, masih hidup beliau, masih cukup. Ya, usianya belum terlalu tua, ya, ada di Saudi, di Damam, ya, Saudi Timur. Beliau ini komputer, enggak salahnya, komputer. Dan beliau yang pertama kali membuat website untuk dakwah Islam, QA itu, question and answer itu. Miliknya Syaikh Munajjid. Sebelum yang lainnya punya lembaga-lembaga, bahwa fatwa, lembaga-lembaga, ulama-ulama itu memiliki website, memiliki anu sosial, media sosial, sebenarnya Syaikh Munajjid itu termasuk pionirnya. Dan dia fokus di situ. Ya. Dan kata kita lihat media beliau benar-benar wah, merambah kemana-mana, jutaan yang memfollow dan seterusnya, dari Twitter, dari website dan seterusnya. Karena memang beliau punya background di situ, sehingga saat yang lain itu belum tahu, beliau sudah tahu dulu. Ditambah beliau ini apa memiliki semangat menuntut ilmu agama dan juga ini kemudian apa beliau menggabungkan itu menjadi tadi formula yang mudah diakses semua orang. Beliau termasuk pionir ya. Dakwah lewat dunia maya. Termasuk ada juga misalkan Syekh Mustafa Al-Aldawi. Juga demikian. Beliau kalau enggak salah background-nya mesin. Tapi menjadi seorang ulama juga. Ulama juga. Bahkan kata yang dai yang populer, Dr. Zakir Naik. Background-nya apa beliau? Seorang dokter. Tapi beliau juga belajar agama, kemudian apa? Fokus di dakwah. Tapi intinya mereka semuanya itu memiliki background-background apa? Ilmu-ilmu umum. Kemudian beliau belajar agama, kemudian apa? Mempunyai di sana. Dan banyak lagi, mungkin sedikit ya saya tutup dengan sebelum nanti tanya jawab ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan. Saya ingin ya, sedikit ada beberapa hal ya, kiat-kiat sukses dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Ini semuanya ya. Menuntut ilmu nanti kita akan bahas juga termasuk tips-tips dalam kuliah. Tapi saya menuntut ilmu secara umum dulu. Yang pertama harus lurus niat. Niat itu menjadi hal utama. Kalau niatnya salah, ilmu yang begitu mulia bisa menjadi tidak bermanfaat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, ilmu ini tidak ada layak di lusya, tidak ada yang menandingi. Itu sehat niat. Jika niatnya lurus. Kalau salah niatnya, tidak berguna. Ini. Bahkan disebut dalam hadis, orang-orang yang nanti akan dicampakkan ke neraka pertama kali, salah satunya adalah orang yang dia menuntut ilmu, tetapi niatnya tidak lurus. Maka mari kita luruskan niat kita hanya untuk Allah, untuk mencapai ridha Allah, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita, mengangkat kebodohan dalam masyarakat, dan untuk membela agama Allah, bukan untuk berbangga-banggaan. Wah, saya gelarnya tinggi, saya jadi ustaz dan seterusnya. Yang kedua, ya antara penting menurut ilmu juga adalah mari terus kita berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu itu saat kita belajar ya harus diamalkan, tanpa amal sia-sia. Tanpa dipraktikkan sia-sia. Karena intinya nanti adalah ilmu itu bukan sekedar wawasan, tapi adalah sesuatu yang membawa efek, membawa perubahan. Ilmu juga demikian, Anda belajar kalau tidak diamalkan ya sia-sia. Anda belajar tentang akidah yang benar, tentang tauhid, kalau tidak diamalkan juga sia-sia. Anda belajar tentang fikih, belajar tentang ibadah, kalau enggak diamalkan sia-sia. Mirip juga Anda belajar kedokteran, belajar teknik, tapi kemudian gak bisa make, gak bisa praktek itu. Ya apa gunanya? Mending gak usah belajar, gak usah kuliah, gak usah sekolah. Tapi untuk diamalkan ilmu itu. Dan kalau kita terus beramal, ilmunya akan bertambah. Bukan sebuah hikmah ya. Man amila bima alima awrathahullahu ilma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang dia ketahui, Allah pasti tambah dia ilmu-ilmu yang dia belum ketahui. Dan mungkin juga kita itu enggak tambah-tambah ilmu karena kita tidak mengamalkan itu. Kemudian selain itu adalah juga penting dalam menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Sabar itu sangat penting. Butuh waktu. Ya, butuh waktu. Harus sabar. Harus sabar. Kadang kita belajar kok enggak masuk-masuk. Ya memang seperti itu perlu proses. Ingat kisahnya apa? Ibnu Hajar Asqalani saat dia belajar lama kemudian mutung ya. Dia pulang di jalan lihat air menetes mengenai batu. Batu demikian keras bisa berlubang gara-gara tetesan air. Apa kuncinya? sabar, istiqomah, tulus zaman. Terus dan terus. Meskipun demikian keras batu itu, kemudian berlubang juga. Diri kita juga demikian. Mungkin kita merasa, wah kurang intelek. Kurang apa? Kurang smart dan seterusnya. Susah nangkep. Cepat lupa. Gak bisa fokus dan seterusnya. Tapi kalau terus dan terus dan terus, insya Allah bisa. Perlu kesabaran. Dan juga perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan. Tanpa kesungguhan juga apa? Juga berat. Kesungguhan ini harus real ya. Antum ngaji ya, alhamdulillah disini banyak yang nulis. Perlu ditulis. Atau direkam dan seterusnya. Jangan tangan apa? Dengan tangan kosong. Gitu. Kayak orang perang, gak bawa senjata, ya bunuh diri. Kita belajar dengan demikian. Kuliah. Masuk kuliah, bawanya HP. Gitu. Tangan kosong. Wah, kayak keren sekali. Gitu. Hanya bawa HP. Ngaji juga demikian. Hanya modal kopiah saja. Gitu. Kadang kopiah aja gak dibawa juga. Gitu. Gak bawa kopiah gak masalah. Yang penting bawa buku. Gitu. Kopiah ini kan hanya sekedar tampilan. Gitu. Tapi buku itu lebih penting dari kopiah. Jadi perlu bawa senjata, perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan. Dan hal ini diringkas oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya. Ya akhi lan tanal ilma illa bisatatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan apa? 6 hal. Zaka'un, kecerdasan. Perlu kecerdasan dalam belajar itu. Perlu menggunakan pikiran. Wahirsun, dan semangat. Rada semangat. Kalau ngelokro dulu gak punya, ini juga susah. Kamu pengen jadi insinyur, pengen jadi dokter, pengen. Kalau gak ada semangat ya gak bisa. Pengen kuliah sambil ngaji, kalau gak ada semangat gak bisa. Harus ada apa? Semangat. Harus ada wahirsun, perlu ada semangat. Wahirsun. Wasnihadun. Harus ada apa? Bersungguh-sungguh. Bermujahadah. Berjihad. Dan menuntut ilmu. Jadi sungguh-sungguh. Maksimal. Jangan ya sesukanya. Jadi kalau harus itu motivasinya, kalau sungguh-sungguh itu realisasinya. Jadi motivasinya kuat, realisasinya juga kuat. Juga sungguh-sungguh. Himmahnya kuat dulu. Dan himmah ini penting sekali ya. Ada, ya mungkin nanti akan kita cuplik dalam saya tanya jawab, ya, tentang orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi. Semangat yang tinggi. Ada harus, ada istihad, ada juga bulughah. Perlu modal. Perlu modal. Belajar perlu modal. Anda ya perlu bayar apa sekarang UKT. Iya. Meskipun bayar orang tua atau pemerintah. Tapi perlu modal untuk itu. Beli buku dan lain. Perlu modal. Tanpa modal juga susah. Perlu ada yang dikorbankan. Ulama zaman dulu mengorbankan semuanya. Untuk mencari ilmu. Kadang kita apa? Berat. Beli buku aja seolah-olah gak mampu. Gitu. Padahal bajunya baru, HP-nya setiap ada ini, beli, dan seterusnya. Ya, ya. Jam 9.30, kurang 1 menit. Ya. Dan seterusnya. Kemudian, wasohbatul ustad. Dan juga didampingi seorang ustad. Belajar itu perlu ada pendamping. Anda misalnya kuliah, gak mungkin dosen itu pokoknya bukunya ini, ketemu lagi semester awal, akhir semester ujian. Gak bisa seperti itu. Perlu ada arahan dari dosen. Ada tips-tips dari dosen. Ada clue-clue yang itu membuat kita cepat belajar. Belajar agama juga demikian. Harus ada wasuhbatul ustad. Menemani ustad. Mengiringi ustad. Mengiringi belajar. Agar cepat dalam belajar. Dan juga yang lebih penting lagi. Agar tidak salah dalam apa? Dalam belajar. Mirip Anda misalkan belajar kedokteran. Coba-coba. Wah, pasien tuh coba-cobanya mati. Gitu. Kayak mirip dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, katakan ada orang belajar sendiri, dia membaca al-hayatu sauda dawal kulli syai'in. Al-hayatu sauda. Ular yang hitam itu obat segala sesuatu. Kalau zaman dulu enggak ada titiknya. Harusnya habatu sauda. Ada titiknya ya. Tapi dia salah baca. Al-hayatu sauda. Hayatu sauda itu apa? Ular yang hitam. Orang hitam obat segala sesuatu. Akhirnya dia nyari orang hitam dimakan. Mati. Salah memahami. Harusnya habatus sauda. Jinten yang hitam itu. Salah baca fatal. Kita juga belajar gitu. Mungkin bisa sesat. Mungkin dan seterusnya. Harus ada. Itu yang terakhir adalah. Watul zaman. Dan waktu yang lama. Perlu proses. Perlu tahapan-tahapan. Tidak bisa langsung. Dan Anda juga sekalian, nanti kalau misalkan Anda belajar agama, kuliah sambil ngaji, perlu ada tahapan-tahapan. Apa sih yang akan dipelajari dulu? Nanti kita akan bahas mungkin dalam sesi tanya-jawab. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai langsung dari pertanyaannya yang pertama aja ya, Ustaz. Kita kan pemula nih, Ustaz, dalam belajar agama. Nah, ilmu apa saja sih yang harus dipelajari terlebih dahulu yang benar-benar wajib ain gitu, yang harus kita ketahui? Ya, pertanyaan cukup bagus ya. Jadi saat kita mau belajar agama, ya saya pingin gitu. Sekarang pertanyaannya, saya harus mulai dari mana itu? Harus mulai dari mana? Kan mungkin banyak yang harus kita pelajari. Jelas yang pertama yang harus kita mulai pelajari darinya adalah hal yang paling penting dalam agama ini, yaitu masalah akidah. Perlu kita belajar masalah akidah dengan baik. Tapi tentu akidah yang paling mendasar dulu. Karena kalau semuanya juga nanti berat ya. Jadi akidah yang paling mendasar. Di antara akidah yang paling mendasar adalah masalah tauhid. Masalah tauhid. Bagaimana mentauhidkan Allah? Bagaimana menjauhi kesyirikan? Dan juga masalah keimanan-keimanan yang dasar, rukun iman yang 6 dan seterusnya. Ini yang penting. Jadi itu ini yang perlu pertama kali dipelajari. Dan alhamdulillah saya lihat banyak ya kajian-kajian bahas masalah tauhid ini. Hadiri ya. Terutama yang membahas tadi ya materi-materi yang dasar dulu ya. Belum masalah-masalah yang berat seperti masalah syubhat, masalah ini itu nanti. Tapi masalah yang dasar dulu, tauhid yang dasar. Di antara buku-buku yang dasar masalah tauhid misalkan ada di sana Usulul Salasah ya. Ini tentang keimanan. Bagaimana sih kita mengimani, bagaimana sih kita berinteraksi, mengimani Rasul, mengimani tentang agama itu bagaimana, tentang Allah bagaimana. Ada Qawaidul Arba, kaidah-kaidah yang 4. Ini untuk menjauhi kesyirikan agar kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Ada Kitab Tauhid. Tentang apa? Tentang masalah tauhid. Di sana diberi contoh-contoh ya. Bagaimana mentauhidkan Allah? Bagaimana tahqiqut tauhid? Tauhid yang benar-benar murni. Di sana juga diberi contoh-contoh bentuk kesyirikan. Kesyirikan atau amal-amalan yang bisa mengurangi nilai tauhid. Dan seterusnya. Itu di antara materi yang pertama. Tauhid yang dasar. Kemudian juga masalah fikih. Fikih yang dasar juga. Fikih dasar ini penting. Dan fikih yang paling dasar itu pertama adalah toharah dan ibadah. Toharah dan ibadah itu penting. Bagaimana wudhu yang benar? Bagaimana dan seterusnya di antara toharah yang benar. Kemudian sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Fikih. Dan belajar fikih ini, saran saya, belajar yang memang muktamad di tempat kita. Misalkan kalau kita di sini kan Syafi'i. Ya. Kita belajar misalnya dengan Matan Abu Suja. Matan Abu Suja. Goyah wa takrib. Belajar fikih Syafi'i, tidak apa-apa. Kemudian nanti setelah itu baru yang lainnya. Tapi intinya belajar fikih, belajar ini yang mendasar. Ini penting sekali. Kemudian juga baru muamalah yang dasar. Ya. Misalkan orang kuliah kebelet nikah ya. Ya harus belajar fikih tentang nikah dan seterusnya. Tapi itu ada rentetannya. Misalkan dalam kamu belajar Matan Abu Suja itu sudah dibahas itu. Dibahas itu. Agar paham itu. Dan yang lainnya. Dari fikih. Kemudian juga Anda masih muda. Bekali diri Anda dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Yang belum lancar baca Al-Quran, lancarkan baca Al-Qurannya. Belajar tahsinnya. Alhamdulillah di mana-mana ada. Ya. Bahkan di kampus ini juga sangat fokus, ya, gencar saya dengar. Ya. Gencar itu. Membumikan Al-Quran. Ada di sana madrasah-madrasah tahfidz. Bekali Anda dengan itu, dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran. Baca Al-Quran. Hafalkan Al-Quran. Kalau bisa juga pelajari tafsirnya. Terutama surat-surat pendek. Ini penting sekali. Penting sekali. Hadis juga demikian. Tapi yang mulai yang dasar dulu, Arba'in Nawawi selesaikan. Dah itu luar biasa itu. Ada enggak yang hafal Arba'in Nawawi di sini? Arba'in Nawawi hanya 40 hadis. 42. Kalau tambahan ziyadah ada 50. Berkali itu. Dan mungkin juga yang penting juga, ya, Anda kebanyakan kuliah ya, pelajari juga bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena Anda muda dan Anda juga diberi nikmat oleh Allah untuk ya yang kuliah biasanya memiliki sedikit kemampuan intelektual lah gitu, dibanding yang mungkin gak kuliah. Jadi syukuri nikmat tersebut dengan Anda meningkatkan kapasitas diri Anda dengan tadi belajar ilmu-ilmu alat tadi. Kalau memang orang kampung gak sekolah, mungkin apa dia kalau belajar juga gak masuk-masuk, ya cukup dia belajar akidah, belajar fikih, selesai. Tapi Anda secara asal ya, orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual gitu. Bahasa mudahnya gak bodoh-bodoh amat lah gitu. Jadi syukur nikmat itu dengan menambah kapasitas diri. Di antaranya tadi, belajar Al-Quran, belajar hadis, tambahi belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu gak susah-susah amat. Anda sholat dengan bahasa Arab. Anda baca Al-Quran bahasa Arab. Anda baca hadis bahasa Arab. Dari yang paling dasar, kemudian nanti apa? Anda bisa. Ini di antara hal yang penting apa? Dalam masalah agama yang harus dipelajari. Ya. Baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi ada kiat-kiat sukses untuk menuntut ilmu ya. Salah satunya sabar dan waktu yang lama. Nah itu gimana sih Ustaz kiat-kiat biar kita bisa istiqomah gitu saat mengaji? Itu. Ya. Bagus. Jadi kiat-kiat dalam menuntut ilmu, dan mungkin sedikit saya luaskan ya, kiat-kiat kuliah sambil ngaji. Kuliah sambil ngaji, kemudian nanti saya jawab pertanyaannya tentang kiat-kiat istiqomah ya. Jadi menurut ilmu ada beberapa kiat-kiat yang sudah kita sampaikan ya. Dan mungkin agak sedikit tak singgung juga, sedikit dilebarkan masalah kiat-kiat kuliah sambil ngaji. Bagaimana sih kuliah sambil ngaji itu? Yang pertama yang penting juga ya, saya ulangi tadi, benar-benar luruskan niat, bulatkan tekad. Luruskan niat, bulatkan tekad. Bisa kok Anda kuliah sambil ngaji, bisa kok Anda tadi ya yang jadi insinyur, nanti kemudian insinyur plus ustadz, kan luar biasa. Yang jadi ekonom, ekonom plus hafid, wah luar biasa. Yang jadi dokter, dokter plus hafid, hafidhah, wah luar biasa gitu. Anda misalkan ya yang di kedokteran atau yang lainnya, insinyur lainnya, Anda punya gelar sarjana, ada gelar hafiznya, gelar ustadznya, udah ngelamar siapa diterima nanti. Ini bekal tersendiri. Jadi yang pertama Anda harus bulatkan tekad. Saya harus mampu. Punya himmah, motivasi yang kuat. Tanpa itu berat. Wong enggak ngaji aja, kuliah aja keteteran. Yang harusnya 4 tahun menjadi 6 tahun, 7 tahun. Udah selesai belum kuliahnya? Wah, udah hampir selesai. Kurang apa? Kurang skripsi. Ya kurang skripsi itu kurang kuliah. Kuliah gak selesai, skripsinya ya gak selesai juga. Jadi, perlu kesungguhan. Anda kuliah saja perlu kesungguhan. Apalagi pengen kuliah sambil ngaji. Perlu kesungguhan. Perlu niat yang lurus. Dan Anda juga jangan lemah. Jangan lemah itu, wah saya kuliah aja gak mampu. Apalagi kuliah sambil ngaji. Lebih gak mampu. Lagi jangan seperti itu. Harus mampu. Lihat kisah-kisah para ulama ya. Di sana para ulama itu memotivasi dan menuntut ilmu juga ya, adalah tadi ya. Di antara yang pertama tadi harus bersiap sebelum yang lain siap-siap. Tanpa itu enggak bisa. Yang lain kuliah aja keteteran apalagi kuliah sambil ngaji. Ini satu hal.